Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Su'alun, pertanyaan. Wasafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lil khawariji bi annahum yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyati. Hal fi hadha dalilun ala annahum kharijuna min athnataini was-sab'ina firqatan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati orang-orang Khawarij dengan bahwa mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Apakah di dalam ucapan Nabi alaihi salatu wasallam ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang Khawarij keluar dari 72 golongan? Al-jawabu, jawabannya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, بعضهم يرى أنهم خرجوا من الإسلام ويكفرهم. Sebagian mereka, para ulama, berpendapat bahwasanya mereka orang-orang Khawarij telah keluar dari Islam dan mengkafirkan mereka. Wali Ahmad riwayatani fi takfirihim riwayatun yukaffiruhum wa riwayatun la yukaffiruhum. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memiliki dua riwayat, yaitu diriwayatkan dari beliau tentang pengkafiran orang-orang Khawarij. Satu riwayat beliau mengkafirkan orang-orang Khawarij, dan riwayat yang lain beliau tidak mengkafirkan mereka. Walladhi yukaffiruhum ya'tamidu hadha. Dan orang yang mengkafirkan mereka, orang-orang Khawarij, bersandar pada hadis ini. Walakin ba'duhum yaqulu yamruquna min ad-dini ya'ni min ta'ati sultani li'annahu min ad-dini fallahu a'lamu. Akan tetapi sebagian mereka mengatakan, yaitu sebagian ulama mengatakan, keluar dari agama yaitu dari ketaatan kepada penguasa. Karena ketaatan kepada penguasa merupakan bagian dari agama. Fallahu a'lamu. Jumhurus salafi ahli sunnati ma kaffarahum. Mayoritas salaf ahlu sunnah tidak mengkafirkan mereka orang-orang khawarij. Hatta sahabatu ma kaffaruhum. Bahkan para sahabah radhiyallahu anhum tidak mengkafirkan mereka orang-orang khawarij. Wa minhum aliyun ala ra'sihim ma kaffarahum. Dan di antara mereka para sahabah yang tidak mengkafirkan orang-orang khawarij adalah Ali radhiyallahu anhu yang terdepan di antara mereka. Beliau Ali radhiyallahu anhu tidak mengkafirkan mereka orang-orang khawarij, wala akhrajahum min da'iratil islami, dan tidak pula mengeluarkan mereka dari lingkaran Islam. Walastabaha sabya nisa'ihim wala sabya amwalihim, dan tidak pula membolehkan untuk menawan para wanita mereka, tidak pula membolehkan untuk menawan harta-harta mereka. Ma'amalahum mu'amalatal kuffari, ya'ni hinama qatalahum. Ali radhiyallahu anhu tidak memperlakukan mereka orang-orang khawarij sebagaimana perlakuan kepada orang-orang kafir, yaitu tatkala Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka. وكان ابن عمر يصلي وراء الخوارج يصلي وراء نجدة وهو من زعماء الخوارج. Dan dahulu Ibn Umar radhiyallahu anhuma salat di belakang orang-orang khawarij. Beliau pernah salat di belakang Najdah, dan ia termasuk di antara tokoh orang-orang khawarij. Fassahabatu ma kaffaruhum lakinnahum qalu dullalun wa harabuhum wa qataluhum. Maka para sahabah radhiyallahu anhum tidak mengkafirkan mereka orang-orang khawarij, akan tetapi mereka para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan bahwa orang-orang khawarij adalah orang-orang yang sesat, dan mereka para sahabah memerangi orang-orang khawarij. Harabu dengan qatalu semakna, bermakna memerangi. Soalul, pertanyaan. hal yajibu an tatawaffara jami'u sifatil khawariji fi syakhsin hatta naqula innahu khawarijiyun. Apakah wajib terpenuhi seluruh sifat-sifat orang-orang khawarij pada seseorang sehingga kita bisa mengatakan bahwa ia adalah orang yang berpemahaman khawarij? Al-jawabu, jawabannya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, la, ma huwa syartun, tidak, hal itu bukan syarat, yaitu tidak dipersyaratkan harus terpenuhi pada diri seseorang seluruh sifat-sifat khawarij baru ia bisa dihukumi sebagai orang yang berpemahaman khawarij. Al-khawarijul ana ghairul khawarijil awwalina. Orang-orang khawarij sekarang berbeda dengan orang-orang khawarij dahulu. Al-khawarijul awwaluna kana indahum qadiyatul hakimiyati fakaffaru bihan nasa. Orang-orang khawarij dahulu, pada mereka terdapat permasalahan al-hakimiyah, yaitu hak untuk menghukumi, menetapkan hukum hanyalah milik Allah Ta'ala. Lalu mereka orang-orang khawarij mengkafirkan manusia dengannya. Ammal khawarijul mu'asiruna faba'duhum qalu bil qadari wa qalu bil madhhabil jahmiyyi fi ta'tilis sifati wa syaraku fi kathirin minal bid'i أخذوا ببدع كبيرة وكثيرة فهم أسوأ من الأولين. Adapun orang-orang khawarij di zaman ini, sebagian mereka berpendapat dengan pendapat yang menyimpang di dalam permasalahan takdir, dan mereka berpendapat dengan madhab Jahmiyah dalam meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, dan mereka ikut serta dalam banyak dari kebid'ahan-kebid'ahan. Mereka mengambil kebid'ahan-kebid'ahan yang besar dan banyak, maka mereka orang-orang khawarij di zaman ini lebih buruk daripada orang-orang khawarij terdahulu. Ar-Rawafidhu يعني في الأول كان منهم ناس يثبتون الصفات ثم على مر الأيام أصبحوا معطلة mislal jahmiyati wal qadariyati wa hakadha. Orang-orang Syiah Rafidah demikian pula, yaitu dahulu di antara mereka ada orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka menjadi orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, seperti orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Qadariyah dan seterusnya. Fazadu ala syarrihim syarran, maka mereka orang-orang Syiah Rafidah menambahkan keburukan pada keburukan mereka. La siyama takfiruhum lissahabati wa ghuluwuhum syadidu fil a'immati min ahlil baiti. Terlebih pengkafiran mereka terhadap para sahabah dan berlebih-lebihannya mereka yang parah terhadap para imam dari kalangan ahlul bait. Wal asya'iratu kanu fi bidayati amrihim قريبين من السلفيين ثم على مر الأيام دخلوا في التصوف ودخلوا في التجهم وهكذا. Demikian pula orang-orang Asy'ariyah dahulu di awal perkara mereka, mereka dekat dengan Salafiyin. Kemudian seiring berjalannya waktu, masuklah mereka ke dalam tasawuf Sufi dan masuklah mereka ke dalam madhab Jahmiyah dan demikian seterusnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام ila yaumil qiyamati. Dan ketahuilah bahwasanya mut'ah, yaitu menikahi kaum wanita dengan nikah mut'ah, dan istihlal akan datang maknanya dalam syarah, haram sampai hari kiamat. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan Al-Mu'allifu rahimahullahu yadhkuru في هذه الفقرة مسألتين فيما يظهر لي. المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى menyebutkan dalam kalimat ini dua permasalahan sejauh yang nampak bagiku. Al-mas'alatul ula mas'alatul mut'ati. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan nikah mut'ah. Wasaniyatu mas'alatut tahlili. Yang kedua, permasalahan tahlil. Wahuwa iza tallaqam ra'atahu talaqan batan wa arada an yuraji'aha wa hiya qad harumat 'alayhi yasduku 'alayhi qawlullah tabaraka wa ta'ala fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Yaitu apabila seorang lelaki mentalak istrinya dengan talak yang ia tidak boleh rujuk kepadanya kecuali apabila istrinya tersebut yang sudah ditalak menikah dengan laki-laki yang lain kemudian ditalak oleh laki-laki tersebut dan ia ingin rujuk kepadanya padahal wanita tersebut telah haram baginya, berlaku padanya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang artinya apabila ia mentalaknya maka wanita tersebut tidak halal baginya setelahnya sampai wanita tersebut menikah dengan suami selain dirinya. Yushiru ila hadhil mas'alati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada permasalahan ini. Li'annahu kana la'allahu fi dhalikal ahdi wa la yazalu ila al-ana annahu idza tallaqa ar-rajulu zawjatahu talaqan batan thumma nadima yadhhabu yabhathu 'an rajulin yuhalliluha lahu ya'qidu 'alayha 'aqdan bisyarti an yutalliqaha lita'uda li zawjiha al-awwali. Karena dahulu bisa jadi di masa tersebut, di masa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dan terus menerus sampai sekarang, apabila seorang lelaki mentalak istrinya dengan talak yang ketiga yang ia tidak bisa rujuk kepada wanita tersebut kecuali apabila wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain kemudian ia ditalak oleh laki-laki tersebut kemudian ia menyesal lalu ia pun pergi mencari seorang lelaki yang akan menghalalkan wanita tersebut kembali untuknya. Laki-laki tersebut akan menjalin akad dengan wanita tersebut dengan syarat laki-laki tersebut akan mentalaknya kembali agar wanita tersebut bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Inilah yang disebut dengan istihlal. Walidha qala fihi Rasulullah la'anallahu al-muhallila wal muhallila lahu wal muhallala lahu. Karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang lelaki yang melakukan istihlal dan seorang lelaki yang dilakukan istihlal untuknya. Fahadihi minal muharramati fi abwabin nikahi. Maka ini termasuk perkara-perkara yang diharamkan di dalam bab-bab pernikahan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Adapun permasalahan tentang nikah mut'ah akan kita baca dalam pertemuan setelahnya biiznillah azza wa jalla.